بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، lanjutkan pembahasan kitab أصل السنة واعتقاد الدين. Masih dalam pembahasan tentang Al-Quran. Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi keduanya mengatakan, وَمَنْ قَالَ لَفْظِي فِي الْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ جَهْمِيٌ أَوْ الْقُرْآنِ بِلَفْظِي مَخْلُوقٌ فَهُوَ جَهْمِيٌ. Dan siapa yang mengatakan bahwa pelafalanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka dia jahmi. Atau mengatakan Al-Quran dengan pelafalanku adalah makhluk, maka dia jahmi. Ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan akidah yang jelas. Seorang yang meyakini dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar yakin, maka dia harus menjelaskan akidahnya sejelas-jelasnya. Oleh karenanya kata ulama, seorang mesti mengatakan tentang Al-Quran ini sebagai akidahnya, bahwa Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Atau bahkan ditambahi minhu bada wa ilaihi ya'ud, bermula dari Allah Azza wa Jal dan nanti kembali kepada Allah Azza wa Jal. Terkait dengan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, ketika seorang meyakini dengan yakin, apa yang menghalangi dia untuk mengatakan seperti itu? Oleh karenanya ketika ada orang yang syak, ragu atau tawakuf, ini menunjukkan akidahnya tidak beres, mesti ada sesuatu. Termasuk yang akan kita bahas ini, dia bermain kata-kata lafzi bil Quran makhluk, pelafalanku terhadap Quran makhluk, yakni bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, atau Al-Quran dengan bacaanku, dengan pelafalanku adalah makhluk. Kenapa pakai kata-kata yang seperti itu, kata-kata yang bersayap? Kalau dia memang meyakini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang menghalangi dia untuk mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk? Apa yang menghalangi sehingga dia mesti pakai kata-kata yang bersayap seperti ini? Maka dari itu, ketika seorang yang memakai kata-kata bersayap seperti ini, dia pasti menyimpan akidah yang tidak beres, akidah yang menyimpang. Maka vonis ulama, Orang yang mengatakan seperti ini adalah Jahmi. Nah, dulu di saat Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam posisi yang tidak kuat, mereka orang-orang Ahlul Batil dengan terang-terangan memaksa Ahlus Sunnah untuk mengatakan Al-Quran makhluk, menyiksa dan bahkan sebagiannya sampai terbunuh. Tapi ketika Ahlus Sunnah yang kuat, Ahli Bid'ah lemah, maka Ahli Bid'ah tidak mampu menampakkan akidahnya. Mereka tidak mampu terang-terangan mengatakan akidah mereka. Tapi untuk mengatakan seperti akidah Ahlus Sunnah, ya tentu tidak mau, karena bertolak belakang dengan akidah mereka. Maka dipakailah cara yang seperti ini untuk mencari aman. Dipakailah cara seperti ini untuk mencari aman. Muncullah kata-kata seperti ini, pelafalanku terhadap Al-Quran itu makhluk. Ya. Nah, diketahui oleh para ulama bahwa ini merupakan trik-trik saja untuk di kemudian hari ketika mereka unggul, ahli bid'ah unggul, mereka akan terang-terangan mengatakan Al-Quran itu makhluk dan bukan kalam Allah. Ya. Karena para ulama rahimahumullah paham ini hanya trik-trik saja, ini hanya taktik mereka untuk menyembunyikan akidah mereka, yang hakikatnya mereka adalah orang-orang yang berkeyakinan yang menyimpang, yang berkeyakinan bahwa Quran makhluk dan bukan kalamullah. Maka dijatuhkanlah vonis kepada mereka bahwa mereka adalah Jahmi, walaupun tidak terang-terangan mengatakan seperti pendapat Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk. Ya. Dan yang seperti ini justru lebih berbahaya dari yang terang-terangan. Kalau yang terang-terangan mengatakan Quran makhluk, sudah orang paham, oh ini jelas Jahmiyah, ini jelas Mu'tazilinya. Tapi yang mengatakan seperti ini, lafalanku terhadap Quran adalah makhluk, orang yang tidak jeli memandang ini, dia akan bingung ini apa maksudnya. Ya, mau menfonis mereka sebagai Jahmiyah juga enggak jelas. Tapi walhamdulillah para ulama paham, maka mereka pun dikatakan oleh ulama sebagai Jahmi, Jahmiyah, pengikut firqah Jahmiyah. Kemudian diterangkan oleh para ulama, kata-kata seperti ini, seperti yang tadi saya sebutkan, bersayap maknanya. Bisa jadi orang menafsirkan pelafalanku terhadap Quran, yakni bacaanku, yakni suaraku, nah itu yang makhluk. Nah, mungkin dia akan mengatakan seperti itu. Kalau kata-katanya seperti itu, maksudnya bahwa suara dia adalah makhluk, memang betul suara dia adalah makhluk, ya. Tapi kenapa menggunakan bahasa seperti ini? Kita katakan maksud kamu benar bahwa suara kamu adalah makhluk, ya. Tapi cara kamu mengungkapkan seperti ini cara yang salah, cara yang membuat rancu suatu pemahaman. Bisa juga dia akan menafsiri dengan penafsiran kedua, pelafalanku adalah apa yang kubaca. Pelafalanku adalah maksudnya apa yang kubaca. Yang kubaca adalah makhluk. Kalau ini yang dia maksudkan, berarti sama saja mengatakan Quran adalah makhluk. Yang kamu baca adalah Quran. berarti kamu mengatakan Quran adalah makhluk. Nah, ketahuan, ya kan? Padahal seperti yang kita pernah terangkan waktu itu, Al-Quran kalamullah, yang kamu baca ya kalamullah, yang kamu hafal kalamullah, yang kamu tulis di kertas kalamullah, yang kamu rekam kalamullah, ya, yang diucapkan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad kalamullah, yang diucapkan Nabi Muhammad kalamullah, ya, yang dibaca oleh beliau kalamullah, yang dibaca oleh para sahabat kalamullah, semua kalamullah. Begitu. Nah, ini yang tadi kita katakan bahwa ini kata-kata yang bersayap. Bisa orang menafsiri dengan tafsir pertama, bisa pula menafsiri dengan tafsir yang kedua. Nah, dari sinilah mereka menyembunyikan akidah mereka, tidak terang-terangan. Oleh karena itu, mimbab saddiz zari'ah, demi menutup pintu kejelekan, demi menutup trik-trik ahli bid'ah, maka ini diponis sebagai jahmi, diponis sebagai orang jahmiyah, walaupun dia bisa saja berkilau, oh saya bukan maksudnya itu, maksud saya adalah suara saya, ya bisa saja orang berkilah seperti itu, tapi kita katakan ini, walaupun seandainya betul-betul maksudnya itu, maksud kamu saja yang benar, tapi lafal ini, kata-kata kamu ini tetap salah, membawa syubhat. Nah, maka demi sekali lagi saddiz zari'ah, menutup pintu-pintu kejelekan, pintu kesesatan, maka ulama memvonis orang yang mengatakan seperti itu juga jahmi, ya, pengikut jahmiyah. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari sini kita mengambil suatu faedah, yakni di satu sisi model seperti ini adalah trik-trik ahlul batil, sama dengan dulu ketika Yahudi mengatakan kepada Nabi assalamualaikum, ya kan, orang mendengar kayaknya assalamualaikum, tapi ternyata assalamualaikum maknanya apa? Maknanya al-maut alaik, ya, semoga kamu mati. Nah, kalau assalam, semoga kamu sejahtera, kan begitu. Ini sedikit presetkan begitu. Ya, seperti yang Allah sebutkan pula dalam Quran ketika ya, Allah mengatakan la taqulu ra'ina wa qulu durna. Ya. Orang-orang memelesetkan. Orang Yahudi ra'ina, barangkali secara makna ya, orang akan memahami apa, perhatikan kami, begitu maknanya, seolah-olah begitu, padahal mereka maksudkan ru'unah, ini ra'ina, dia adalah orang yang jelek di antara kami. Ya, Yahudi mengatakan kepada Nabi ra'ina, terkesan bagi orang yang enggak paham artinya apa, perhatikanlah kami, tapi mereka maksudkan makna bukan itu, ra'ina yakni kamu orang jelek di antara kami. Nah, ini trik-trik ahlul batil dalam menyembunyikan kebatilan mereka, ternyata sejak dulu ya Yahudi seperti itu. Kita ambil faedah pula di sini kejelian para ulama kita rahimahumullah dalam menutup, memahami maksud-maksud ahlul batil dan menutup segala pintu kebatilan. Ya. Hal-hal yang seperti ini harus ditutup pintunya, apalagi perkara akidah, seorang harus mengatakan dengan jelas, tidak boleh kata-kata yang membawa kemungkinan hak dan kemungkinan batil. Ya, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur aduk antara yang hak dan yang batil. Selanjutnya kita beralih kepada masalah berikutnya. قال أبو محمد وسمعت أبي يقول, dan aku mendengar ayahku mengatakan. Nah, ini وسمعت أبي يعني أبو حاتم الرازي, أبو محمد يعني عبد الرحمن بن أبي حاتم, si anak yang bernama Abdul Rahman bin Abi Hatim, ayahnya Abu Hatim. Yang ini berarti yang setelahnya adalah ucapan Abu Hatim Ar-Razi, bukan Abu Zur'ah Ar-Razi. Wa sami'tu abi yaqul, dan aku mendengar ayahku berkata, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Alamatu ahlil bid'ah, tanda ahli bid'ah adalah al-waqi'ah, mencela, mencerca, menjelek-jelekkan, fi ahlil athar. Ahlul athar yakni ahlul hadis. Ya, ahlul athar yakni ahlul hadis. Seperti yang kita ketahui, ini adalah istilah ya, ahlul athar. Asy-Syarabi hafizallahu mengatakan ahlul athar hum ahlus sunnah wa yusammawna ahlul athar wa ahlul hadis wa yusammawna ahlus sunnah. Jadi mereka adalah ahlus sunnah, mereka disebut ahlul athar, mereka disebut pula ahlul hadis dan nama-nama yang lain. Ya, salafiyun, At-Taifah Al-Mansurah, Firqatun Najiyah, ini penamaan-penamaan yang maksudnya adalah sama, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Kata Abu Hatim rahimahullah, salah satu tanda ahli bid'ah adalah dia mencela ahlul hadis. Dan nanti akan disebutkan beberapa contoh celaan-celaan mereka. Nah, ini berlaku dari dulu sampai sekarang secara wakil kenyataan seperti itu. Bahkan tentunya ini pun bisa ditarik ke belakang terus sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana mereka mencela Nabi SAW dengan berbagai macam celaan. Ya, ada yang menyebut beliau sahir, tukang sihir. Ada yang menyebut beliau syair, penyair dengan makna yang negatif, ya, bukan penyair yang yakni dalam syair yang mubah dan baik, tidak. Karena disebutkan dalam ayat wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Nah, ini sehingga disebut Nabi seperti itu. Kemudian ada pula yang menyebut beliau hanya mendengar dari asatir orang Yahudi, cerita-cerita asatirul awwalin, cerita-cerita orang terdahulu. Ya. Yeah. Ada yang mengatakan beliau majnun. Ya. Yeah. Beliau majnun. Orang gila. Nah, tapi semuanya itu menunjukkan justru kebingungan mereka untuk menyebut siapakah Muhammad ini. Ternyata mereka bingung apa sebetulnya Muhammad ini. Ya. Kata Nabi, yadumuna Muhammadan wa ana Muhammad. Mereka mencela Muhammad, tapi bagaimanapun aku adalah Muhammad. Apa artinya Muhammad? Terpuji. Mau mereka katakan aku apa saja, yang mau mereka katakan, aku tetap Muhammad. Tetap orang yang terpuji. Nah, orang-orang ahli bid'ah mendapat bagian dari cara-cara musyrikin terhadap Nabi, sebagaimana ahlus sunnah mendapat bagian dari keutamaan Nabi. Setiap orang yang mengangkat sunnah Nabi, dia pun derajatnya akan terangkat, sebagaimana pendahulu mereka Nabi Muhammad SAW diangkat. Nah, sehingga orang yang mewarisi ilmu Nabi Alaihissalam akan mendapatkan celaan dari orang-orang yang memusuhi. Nah, inilah yang terjadi dari masa ke masa. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, dan secara waqi' juga diceritakan dari dulu orang-orang ahlul kalam, orang-orang ahlul bid'ah menyebut para ulama dengan sebutan-sebutan seperti itu. Seperti kalau dulu disebut apa? Mereka itu ulama al-haid wan nifas. Mereka itu hanya ulama seputar haid dan nifas saja ilmunya. Ya. Atau dengan ungkapan lain, mereka itu fikihnya enggak melebihi dari seputar sarawilun nisa, pakaian wanita. Ya. Apa yang semakna dengan itu? Ini semuanya dilontarkan kepada para ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan bisa kita lihat hal seperti ini di buku-buku seperti karya Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-I'tisam, menukilkan beberapa ucapan-ucapan mereka terhadap ahlul hadis. Ya, padahal ulama yang kita tahu tadi seperti Abu Hatim sendiri, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lain, ilmu mereka sangat luas. Hal yang terkait dengan dinul Islam dari mulai bab taharah sampai bab apa, ghazawat, peperangan misalnya, dalam fikih, bab akidah, bab akhlak, mereka menguasai. Mereka hafal Quran, mereka hafal hadis-hadis Nabi. Ilmu yang sangat luas yang mereka ketahui. Tapi ya, bagaimana ucapan ahli bid'ah, fikih mereka hanya seputar haid dan nifas. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, padahal kalau mereka mau paham apa yang mereka ucapkan, justru bab haid dan nifas itu bab termasuk paling sulit dalam fikih Islam. Imam Ahmad kalau enggak salah, Imam Ahmad mengatakan, saya pelajari bab haid dan nifas 9 tahun baru saya betul-betul paham. Ya. Nah, kalau orang yang sudah memahami haid dan nifas, insyaallah bab-bab lain jadi mudah. Karena ini termasuk bab yang paling sulit. Nah, tapi mereka sendiri menunjukkan dengan kata-kata itu mereka yang enggak paham. Ya kan? Mereka yang enggak tahu fikih kalau begitu. Sehingga keluar kata-kata seperti ini. Maksudnya mau mencela ulama, tapi justru ya, tanpa disadari ini menunjukkan keutamaan ulama. Bab yang paling sulit mereka kuasai, apalagi bab yang lain. Ya, itu seperti tadi, mereka mencela Muhammad, tapi tetap saja Muhammad terpuji. Kemudian berikut-berikutnya, waktu dan waktu seperti sekarang ya, dinukilkan oleh para masyayikh kita, bagaimana celaan hizbiyin, ahli bid'ah terhadap para ulama sunnah. Ya, ketika mereka membela sunnah dan membantah hizbiyin, mulai dulu waktu perang Teluk, ya, waktu perang Teluk, yang perang Teluk itu ibaratnya apa? Yakni membuka ya tabir-tabir hizbiyin di Saudi Arabia. Tabir-tabir mereka ikhwaniyin, qutbiyin, hizbiyin terbuka ketika itu dengan kejadian perang Teluk. Ketika ulama menfatwakan bolehnya apa, minta tolong kepada Amerika untuk menghadapi Saddam. Nah, ini ya, orang-orang hizbiyin, ikhwaniyin tidak terima, mulai menentang pemerintah ini dan itu, dan mulai mencela penguasa dan ulamanya. Keluarlah kata-kata mereka itu, la ya'rifuna al-waqi'. Ya. Mereka tidak tahu waqi', realita umat ini mereka enggak paham. Pahamnya apa? Seputar kitab kuning saja. Ya, Kutubus Safra. Sampai judul salah satu syair-syair mereka, kalau enggak salah Ayat Al-Qarni ketika itu, da'il hawashi wa khruj, judul syairnya, tinggalkan catatan-catatan kaki itu dan keluarlah. Dari judulnya sudah menggambarkan penilaian yang buruk terhadap para ulama kita rahimahumullah. Nah, dan begitu seterusnya dari waktu ke waktu, sampai yang lebih jelek lagi, ucapan yang muncul dari Muhammad Surur Zain Zainal Abidin dan kelompoknya dengan majalahnya yang namanya Majalah As-Sunnah, namanya Majalah As-Sunnah. Ulama mengatakan lebih pantas dikatakan majalah bid'ah. Kenapa? Dia ucapan terhadap para ulama. Dianggap para umara itu sebagai budaknya Amerika, ya, para raja di raja dan jajarannya di Saudi Arabia. Kemudian ulama itu budaknya, ya, dan terusnya sampai ungkapannya apa? Budaknya budak-budak, nggak tahu saya berapa kali itu. Jadi bukan budaknya Amerika saja begitu, tapi budaknya budak-budak-budak Amerika. Sampai 4 atau 5 kata budak itu. Jadi sangat merendahkan ulama. Bahkan dari mereka pun akhirnya juga mengkafirkan para ulama. Bukan hanya mencela. Ya, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin. Akhirnya oleh Hizbiyyin, para pengikut Al-Qaeda, dikafirkan oleh mereka. Nah ini, dari waktu ke waktu sampai zaman sekarang ini, itulah kondisi ahlul bid'ah, al-waqi'atu fi ahlul asar. Selalu mencela ahlul asar. Antara ahli bid'ah sendiri puji-pujian, ya, banyak mereka saling memuji. Hizbiyyin, ya, Ikhwaniyin misalnya, atau Hizbiyyin yang di Saudi Arabia, entah secara terstruktur ada kaitan atau tidak dengan Ikhwanul Muslimin, tapi lihat pujiannya kepada Said Qutb, pujiannya kepada Hasan Al-Banna, pujiannya kepada Hasan At-Turabi, pujiannya kepada A'la Al-Maududi. Ah, tokoh-tokoh pergerakan itu dipuji-puji. Padahal mereka al-dhalal, orang-orang yang punya kesesatan-kesesatan yang sangat berbahaya. Sementara Ahlussunnah mereka dicela. Nah ini, ini kondisi mereka sekarang pun seperti itu, atau di masa-masa belakangan ini juga seperti itu. Nah begitu pula zaman sekarang, ya, ucapan mutasyaddid, ulama yang mutasyaddid, ya, keras, atau ahlu tahzir, kerjaannya hanya mentahzir, dan kata-kata yang semakna dengan itu mereka ungkapkan dalam rangka apa? Dalam rangka mencela. Nah, dan menjauhkan umat dari mereka dan seterusnya. Ahibati fillah rahimakumullah. Jadi kita ambil dari sini suatu pelajaran bahwa jangan sampai terjadi pada diri kita hal-hal seperti itu terhadap ulama. Bahkan yang menjadi kewajiban kita terhadap para ulama adalah apa? Ihtiram, menghormati dan menghargai mereka, para ulama rahimahumullah wa hafizahumullah, serta nastafid, mengambil faedah dari para ulama, bukan malah mencela ulama. Kemudian berikutnya, nah ini contoh-contoh celaan-celaan mereka. Wa alamatu az-zanadiqah tasmiyatuhum ahlal athari hasyawiyyah yuriduna ibtal al-athar. Dan tanda orang-orang zindiq, zanadiqah, orang-orang zindiq, tasmiyatuhum ahlul athar hasyawiyyah, penamaan mereka terhadap ahlul athar, terhadap ahlus sunnah, dengan nama hasyawiyyah. Yuriduna ibtala al-athar, mereka menginginkan dengan itu untuk membatalkan riwayat-riwayat mereka. Jadi ini contoh, ya, az-zanadiqah atau bentuk mufradnya adalah zindiq. Zindiq ini kurang lebih sama dengan munafik. Orang munafik yakni yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Dulu istilah zindiq belum populer. Populernya belakangan setelah mulai banyak orang-orang yang masuk Islam dari orang-orang ajam, Ya. Muncullah kemudian istilah zindiq bagi mereka yang hanya menampakkan keislaman sementara hakikatnya apa? Memusuhi Islam. Hakikatnya adalah kufur. Yani seperti munafik jadinya. Nah, tanda orang-orang zindiq adalah mereka menamai ahlu sunnah, ahlu asar dengan nama hasyawiyah. Apa itu hasyawiyah? Al-hasyu itu sesuatu yang disisipkan atau sesuatu yang dipakai untuk menyumbat, menutupi, menyumbat. Yakni sesuatu yang bukan inti, hanya untuk menyumbat saja, disisipkan saja. Sehingga misalnya hasyun fil kalam, ya, hasyun fil kalam, hasyun dalam ucapan. Artinya kata-kata yang itu hanya kembangan-kembangan saja, bukan inti suatu ucapan. Kata-kata yang seandainya tidak ada, enggak jadi masalah. Ya. Nah, mereka mengatakan Ahlus Sunnah adalah hasyawi. Ibaratnya ya seperti itu tadi. Berarti ini kan merendahkan Ahlus Sunnah. Dianggap mereka orang yang tidak ada manfaatnya, orang yang tidak berharga, orang yang seandainya tidak ada enggak jadi soal. Ya, ini orang yang tidak ada manfaatnya. Begitu. Nah, ini contoh saja. Ketika mereka menamai Ahlus Sunnah dengan hasyawiyah, apakah semata-mata tujuan mereka hanya menjelekkan, menghina? Tidak, ternyata ada maksud yang lebih daripada itu dan sangat berbahaya. Yuriduna ibtala al-athar. Mereka ingin membatalkan asar, riwayat-riwayat mereka. Ketika Ahlus Sunnah itu dianggap orang yang tidak berguna, orang yang rendahan, orang yang tidak bisa dijadikan apa sandaran, maka kalau begitu riwayat-riwayat yang dibawa mereka juga semuanya gugur. Nah, ini maunya mereka seperti ini, ya. Karena yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi siapa? Ahlul kalam? Bukan. Ahli filsafat? Bukan. Yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi adalah Ahlus Sunnah, Ahlul Asar. Mereka yang perhatiannya sangat besar terhadap hadis-hadis Nabi. Sehingga ketika Ahlus Sunnahnya, Ahlul Asarnya, yakni para pembawa hadis itu ditumbangkan, maka otomatis hadisnya pun tumbang. Nah, ini maunya mereka. Ini maunya mereka. Nah, begitu pula ini mengingatkan kita ucapan Abu Zurah juga tentang orang-orang Syiah, ya. Ketika beliau mengatakan idza ra'aita ahadan yantakisu fi ashhab Rasulillah fa'lam annahu zindiq. Kalau kamu melihat seseorang menjelekkan salah satu dari sahabat Nabi, ketahuilah dia itu zindiq. Hal itu karena Alkitab indana haq, sunnah haq, Quran itu haq, hadis juga haq. Dan mereka itu ingin mencacat para pembawa Quran dan sunnah itu. Liyubtilu Alkitab wa sunnah. Tujuannya ya untuk membatalkan Quran dan sunnahnya. Bukan yang mereka inginkan orang-orangnya ini, tapi yang mereka inginkan untuk ditumbangkan adalah apa yang mereka bawa. Ya. Nah, ini kata Abu Zurah, sama dengan ini. Jadi maksud daripada celaan-celaan ini adalah justru untuk menjauhkan umat dari Quran dan Sunnah, karena mereka lah para pembawa Quran dan Sunnah. Nah, maka hati-hatilah dari tujuan-tujuan ini, ya, dan pahamilah. Karena ini sesungguhnya hakikat dari tujuan mereka. Wa qala wa alamatul jahmiyati tasmiyatuhum ahlus sunnati musyabbihatan. Dan tanda jahmiyah adalah penamaan mereka terhadap ahlus sunnah dengan nama musyabbihah. Ya. Musyabbihah artinya orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, musyabbihah, yakni orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita telah tahu tadi bahwa Jahmiyah, kelompok Jahmiyah, Firqah Jahmiyah, di antara keyakinannya adalah apa? Tidak mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sedangkan Ahlus Sunnah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, Jahmiyah menyebut Ahlus Sunnah yang mengimani sifat-sifat Allah dengan sebutan musyabbihah, bahwa mereka orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini tentunya yakni apa, di satu sisi celaan ya dan tuduhan, di sisi yang lain mereka tidak paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau pura-pura tidak paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka mengatakan bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak sama dengan nama ataupun sifat-sifat makhluk. Mereka mengikuti firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang seperti Allah suatu apapun, wa huwa, dan dia, yakni Allah azza wa jal, as-sami'ul basir, maha mendengar dan maha melihat. Nah, itu keyakinan Ahlus Sunnah. Jadi ketika mereka meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka pun meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah punya pendengaran enggak sama dengan pendengaran makhluk. Allah punya penglihatan enggak sama dengan penglihatan makhluk. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Nah, sehingga di sini seperti yang tadi saya katakan, berarti orang Jahmiyah tidak paham keyakinan Ahlus Sunnah, atau pura-pura tidak paham, dan tuduhan ini hanya sebatas untuk mencela dan apa, menjauhkan orang dari Ahlus Sunnah. Ya, menjauhkan orang dari Ahlus Sunnah karena mereka tidak beriman dengan sifat-sifat Allah, maka menuduh yang beriman berarti menyerupakan dengan makhluk. Nah, kemudian berikutnya, wa alamatul qadariyati tasmiyatuhum ahlal asar mujbiratan. Wa alamatu, dan tanda qadariyah, tasmiyatuhum, penamaan mereka, ahlal asar, terhadap ahlul hadis, ahlul asar, mujbiratan, dengan istilah mujbirah. Mujbirah yakni jabriyah, yang sempat tadi kita sebutkan, orang-orang yang melampaui batas dalam iman terhadap takdir, sehingga dianggap makhluk tidak punya apa? Iradah, masyiah. Makhluk tidak punya kehendak. Mereka berbuat semuanya serba terpaksa, ya, semuanya serba terpaksa, majbur. Mujbirah artinya yang memaksa. Jadi kelompok mujbirah, kelompok yang memaksa, artinya menganggap bahwa makhluk semuanya terpaksa menjalani takdir Allah Azza wa Jal dan tidak punya kehendak sedikit pun. Kita katakan bahwa ini batil. Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kehendak, dan kita mengetahui dan kita merasa dan kita apa, menyadari. Kita mau makan, mau minum, ada keinginan dalam diri kita, ya kan? Dan kita bisa membedakan mana perbuatan yang itu ada kehendak dari kita, mana yang tidak, kita pun bisa membedakan. Ya. Nah, kembali kepada masalah ini, Qadariyah, tadi kita katakan bahwa kelompok Qadariyah di antara keyakinannya mereka tidak beriman dengan takdir. Ya. Sedangkan Ahlu Sunnah beriman dengan takdir. Maka mereka menamai Ahlu Sunnah sebagai kelompok Jabriyah. Padahal tidak sama antara Ahlu Sunnah dengan Jabriyah. Jadi di sini seperti yang tadi kita sebutkan. Pertama, ini mungkin bermaksud celaan ya terhadap Ahlu Sunnah, untuk menjauhkan manusia dari Ahlu Sunnah, menggambarkan penggambaran yang jelek terhadap Ahlu Sunnah, bahwa itu seperti itu Ahlu Sunnah. Yang kedua, mungkin juga mereka tidak paham ya, atau pura-pura tidak paham terhadap akidah Ahlu Sunnah yang sesungguhnya. Karena akidah Ahlu Sunnah yang sesungguhnya, mereka beriman dengan takdir, dan mereka mengatakan bahwa manusia tetap punya iradah, keinginan. Mereka punya masyiah, punya kehendak. Ya, tidak seperti Jabriyah. Kalau Jabriyah berbeda dengan Ahlu Sunnah, mereka menganggap bahwa manusia tidak punya kehendak. Nah, ini bedanya. Jadi beda antara Ahlu Sunnah dengan Jabriyah. Nah, tapi orang-orang Qadariyah tetap menyebut Ahlu Sunnah sebagai Jabriyah, sebagai Mujbirah. Nah, ini tentu sekali lagi tuduhan terhadap Ahlu Sunnah dan penggambaran yang jelek terhadap Ahlu Sunnah, sehingga dimaksudkan dengannya yakni untuk membuat orang benci terhadap Ahlu Sunnah, lari dari keyakinan yang benar, keyakinan Ahlu Sunnah. Wa alamatul murji'ati tasmiyatuhum ahla sunnati mukhalifatan wa naqsaniyatan. Dan tanda murji'ah adalah penamaan mereka terhadap Ahlu Sunnah dengan istilah mukhalifah dan nuqsaniyah. Mukhalifah artinya yang menyelisihi. Maksudnya apa? Maksudnya yang menyelisihi akidah mereka, akidah murji'ah. Menyelisihi keyakinan yang mereka ada padanya, keyakinan murji'ah. Nuqsaniyah secara bahasa, nuqsan artinya apa? Berkurang. Kenapa mereka menyebut Ahlu Sunnah dengan istilah nuqsaniyah? Karena Ahlu Sunnah meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Ya, yazid wa yanqus, ziyadah dan nuqsan. Sehingga disebutlah Ahlu Sunnah dengan istilah nuqsaniyah. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Murji'ah seperti yang kita terangkan tadi, bahwa di antara keyakinannya tentang iman, bahwa iman adalah sekedar keyakinan dan ucapan. Nah, ini yang murji'at al-fuqaha. Samping di sana ada Jahmiyah dan lain-lain. Yang jelas itu salah satu keyakinan mereka. Dan keyakinan yang lain dari keyakinan mereka, bahwa iman la yazid wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Keyakinan mereka bahwa iman la yazid wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Itu keyakinan murji'ah, dan ini keyakinan yang batil. Maka ketika mereka melihat Ahlu Sunnah berkeyakinan iman itu bisa bertambah dan berkurang, dijadikan ini sebagai bahan celaan oleh mereka. Disebutlah Ahlu Sunnah dengan sebutan nuqsaniyah. Ya, nuqsan berkurang, ya. Nah, mereka tidak mengambil apa? Kenapa enggak diambil yang ziyadah? Tapi diambil yang nuqsan, ya. Niatnya untuk mencela, ya kan? Berkurang. Ya, niatnya untuk mencela. Jadi yang diambil bukan yazidnya bertambahnya, atau yang diambil yang kusnya, yang berkurangnya. Diambillah istilah nuqsaniyah. Ya. Kemudian sebutan yang lain mukhalifah, menyelisihi. Ini juga sekilas terdengar di telinga orang yang menyelisihi, negatif apa enggak? Negatif, ya kan? negatif. Sehingga orang menyangka, wah ini memang ahlu sunnah jelek, orang yang suka menyelisihi. Padahal menyelisihi siapa? Menyelisihi mereka yang batil. Yang tercela itu kalau menyelisihi yang hak, ya. Tapi kalau menyelisihi yang batil dan dia berada di atas yang hak, ini enggak tercela. Ini bagus. Ya. Nah, tapi mereka tadi mengambil kata-kata yang mereka maksudkan bisa mengesankan kesan yang jelek pada ahlu sunnah, disebutlah dengan mukhalifah, orang yang suka menyelisihi, kelompok yang suka menyelisihi. Ya. Padahal sesungguhnya menyelisihi al-batil, bukan menyelisihi al-haq. Selanjutnya, wa alamatur rafidhah tasmiyatuhum ahlas sunnati nasibatan. Dan tanda rafidhah syiah, tasmiyatuhum, penamaan mereka terhadap ahlus sunnah dengan nama nasibah. Apa itu nasibah? Nasaba, kalau bahasa Arab nasaba artinya menancapkan. Nasibah yang menancapkan. Nah, istilah nasibah ini diberikan kepada orang-orang yang menancapkan permusuhan terhadap ahlul bait. Ada kelompok yang disebut nasibah, nawasib atau nasibah. Ya, yeah. Mereka adalah alladzina nasabu al-adawata li ahlil bait. Orang-orang yang menancapkan permusuhan terhadap ahlul bait. Rafidhah, seperti yang kita tahu, di antara keyakinan mereka adalah al-ghulu fi a'immati atau fi ahlil bait. Melampaui batas dalam keyakinan mereka terhadap ahlul bait. Nah, lepas daripada carut marutnya mereka dalam pemaknaan ahlul bait, karena mereka sendiri enggak bisa menafsiri dengan tafsir yang benar terhadap ahlul bait. Buktinya Aisyah bukan termasuk ahlul bait menurut mereka, padahal istri Nabi, ya kan? Hafsah istri Nabi bukan termasuk ahlul bait menurut mereka, istri Nabi. Dalam Quran disebutkan bahwa mereka, ya, dipahami dari beberapa ayat bahwa mereka adalah ahlul bait. Ya. Nah, karena berlebihannya mereka terhadap ahlul bait dalam pengertian mereka, sehingga mereka meyakini pada ahlul bait sampai keyakinan-keyakinan rububiyah, keyakinan-keyakinan sebagai Rabb. Ya, bahkan dulu sampai ada yang menuhankan Ali radhiyallahu anhu, ya kan? Yang belakang-belakangan walaupun enggak menyebut Imam Ahlul Bait sebagai Rabb, tapi meyakini pada mereka sifat-sifat rububiyah, tahu yang gaib misalnya, ya kan? Dianggap tahu yang gaib, ini artinya telah meyakini pada mereka sifat-sifat ketuhanan. Nah, dan seterusnya dari berbagai keyakinan yang batil. Maka ketika mereka melihat ahlus sunnah tidak seperti mereka, ahlus sunnah tidak melampaui batas seperti mereka terhadap ahlul bait, dianggap ahlus sunnah memusuhi ahlul bait. Dianggap ahlus sunnah memusuhi ahlul bait, sehingga disebutlah oleh mereka dengan sebutan nasibah, nawasib. Ya, kelompok yang memusuhi ahlul bait. Padahal kenyataannya tidak. Ahlus sunnah dengan nasibah berbeda. Nasibah memang ada, kelompok nasibah, nawasib, kelompok yang memusuhi ahlul bait memang ada, tapi ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah meyakini bahwa ahlul bait adalah orang-orang yang harus dihormati, dan itu sesuai pesan Nabi. Tapi mereka tidak melampaui batas. Mereka tidak memberikan pada ahlul bait sifat-sifat ketuhanan. Ya, mereka sangat menghormati ahlul bait, tapi tidak menuhankan ahlul bait. Nah, ini kenyataan yang ada padanya ahlus sunnah. Nah, orang Syiah, ya tadi, imma tidak mengerti keyakinan ahlus sunnah atau pura-pura tidak mengerti. Sehingga yang penting cari suatu julukan yang bisa menggambarkan gambaran yang jelek terhadap Ahlus Sunnah, maka mereka pura-pura tidak tahu dan mengatakan Ahlus Sunnah itu nasibah, orang-orang yang musuhi Ahlul Bait. Padahal ini tuduhan saja, tidak seperti itu. Ya. Nah, inilah contoh-contoh bagaimana apa al-waqi'ah fi ahlil athar, celaan dan cercaan terhadap Ahlus Sunnah. Ini tanda-tanda ahli bid'ah. Kemudian beliau mengatakan wala yalhaqu ahlus sunnati illa ismun wahidun, dan tidak yalhaq yakni tidak mengenai ya atau tidak menimpa ahlus sunnah kecuali satu nama saja. Wa yastahil, dan mustahil an tajma'ahum hadhil asma', mustahil berkumpul pada mereka nama-nama ini yang mereka sebut. Seperti tadi ada istilah hasyawiyah, ada istilah mujbirah, ada istilah mukhalifah, nuksaniyah, ada istilah apalagi nasibah. Ya, mustahil semua nama-nama yang macam-macam ini dan akidahnya bermacam-macam ini berada pada satu kelompok yaitu Ahlus Sunnah. Ini mustahil. Yastahil an tajma'ahum hadhil asma. Nah, ini justru menunjukkan Ahlus Sunnah berada di atas yang hak, karena semua celaan itu akhirnya enggak mengenai mereka Ahlus Sunnah, dan sebaliknya justru menunjukkan batilnya mereka Ahlul Bid'ah. Ini menunjukkan kebingungannya mereka ketika menamai Ahlus Sunnah. Yang lain ngomong begini, yang lain lagi ngomong begini, tidak sepakat dalam menjuluki Ahlus Sunnah. Ya, berbeda-beda, bertentangan dalam menjuluki Ahlus Sunnah. Jadi siapa yang batil? Mereka yang batil. Ahlus Sunnah tetap di atas yang hak. Ya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, penjelasan tentang poin ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan nanti ba'dal maghrib, dan waktu yang sisa kita pakai menjawab sebagian pertanyaan yang telah terkumpul. Pertanyaan bagaimana dengan ahlul bid'ah yang mendapat penghargaan King Faisal Award? Ya, saya tidak tahu ini siapa dan bagaimana. Yang jelas seorang mubtadi' tidak berhak sama sekali untuk dimuliakan. Ya, dan siapapun yang memuliakan kita katakan salah. Apakah Gus Dur dan Ulil Absar dan yang semisnya telah kafir? Gus Dur seperti yang pernah kita dengar, sebagian ulama memvonisnya sebagai kafir karena kata-kata dia yang sangat menyimpang, ya, di antaranya dalam hal menyamakan agama-agama. Ulil Absar, ya, bahkan bisa jadi sama atau melebihi Gus Dur. Wallahu a'lam. Ya, dan kata-katanya sangat menyimpang dan hal-hal yang sangat jelas dalam agama, dan apalagi dia backgroundnya background pesantren, bahkan seingat saya dia pernah di Libya, ya, kemudian mengatakan kata-kata seperti itu, tidak ada hukum Allah dan sejenisnya, ini jelas kekafiran. Wallahu a'lam. Ya, yang saya yakini dia adalah kafir. Wallahu a'lam. Surat yang pertama kali diturunkan adalah Iqra Al-Alaq, dan yang terakhir adalah Al-Maidah. Kok dalam Al-Quran susunannya yang pertama Al-Fatihah dan yang terakhir An-Nas? penyusunan surat-surat di situ sebagiannya ada yang sifatnya ijtihad dari para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga waktu itu ada sebagian perbedaan antara mushaf Ibnu Mas'ud dengan mushaf yang lain, apakah Al-Baqarah apa namanya Ali Imran didahulukan atau An-Nisa atau yang yakni seputar itu ya, saya agak lupa. Yang jelas ada perbedaan takdim dan takhir. Tapi kemudian apa, setelah itu para ulama sepakat ya dalam hal tartib tersebut, dan dengan kesepakatan mereka para ulama, dan mungkin sebagian besarnya memang mereka mendapat apa tuntunan ya dari para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, maka ya sudah kita ikuti ya kesepakatan mereka. Dan mungkin saja para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in mereka juga pernah mendengar dari Nabi tentang hal ini, wallahu a'lam, saya tidak tahu pasti. Tapi yang jelas ya itulah yang kita dapati dari para pendahulu kita, mereka menyepakati hal itu. Walaupun sempat ada sedikit perbedaan di awal-awal surat. Mana yang lebih rajih duduk yang terakhir dalam sholat dua rakaat tawarruk atau iftirash? Tentu hal ini ada khilaf di antara ulama rahimahumullah. Ya, yakni yang rajih itu iftirash ya silakan, yang merajih tawarruk ya silakan, asal dipelajari. Asy-Syalbani rahimahullah merajih bahwa duduknya adalah tawarruk, apa namanya iftirash ketika dua rakaat. Namun sebagian ulama seperti dalam madzhab Syafi'i mereka merajihkan tawarruk. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan bagaimana kiat-kiat agar Ahlussunnah bisa menjadi kuat kembali. Sebagai saran, bagaimana kalau di setiap daerah diutus seorang ustaz yang merintis dakwah di daerah khusus Indonesia? Apa ada rencana untuk membuat pemancar radio ya, yang skupnya nasional? Kiat-kiat untuk menguatkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ya, adalah memperbanyak dai-dai Ahlussunnah wal Jamaah dan mendidik mereka agar istiqamah dan ikhlas dalam berdakwah. Dan ini sangat memerlukan upaya yang sangat besar, dan semoga pesantren-pesantren Ahlussunnah seperti pesantren ini dan juga yang lain bisa melahirkan santri-santri yang kokoh dan tangguh di atas manhaj Ahlussunnah, serta mendakwahkan akidah Ahlussunnah secara meluas di Nusantara ini. Ini membutuhkan dari kita kesungguh-sungguhan dan upaya, dan juga doa antum semua dan yang lain agar Allah Azza wa Jal mengabulkan apa hal tersebut ya. Banyak berdoa kepada Allah, yang bisa berusaha-berusaha, yang mungkin belum bisa berusaha maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita harapkan dakwah Ahlussunnah di Indonesia ini menyebar, meluas dan punya pengaruh bagi masyarakat kita secara umum, sehingga membawa kebaikan dan maslahat bagi negeri kita dan muslimin secara umum. Tentang membuat pemancar radio, insyaallah diusahakan ya seperti Radio Rashid, mungkin akan perlahan-lahan membuat seperti itu. Apakah keyakinan Abu Hanifah yang mengatakan amalan tidak termasuk dalam iman mengeluarkan beliau dari Ahlussunnah? Yang saya ketahui tentang Abu Hanifah, semacam Asy-Syarabi hafizahullah menggolongkan dia dalam ahlul hadis. Bisa antum baca dalam kitab Makanatu Ahlul Hadis ketika beliau menyebutkan ulama ahlul hadis generasi demi generasi. Di antaranya pada generasi itu disebut salah satunya Abu Hanifah. Kemudian juga Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ketika ditanya tentang Abu Hanifah, yakni bolehkah disebut mubtadi', dia mengatakan tidak boleh beliau disebut mubtadi', ya, haram atau tidak boleh dia disebut sebagai mubtadi'. Dan juga Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala dalam syarah Aqidah Tahawiyah menyebutkan sebuah riwayat, yaitu dialog Abu Hanifah dengan salah seorang ulama ahlul hadis dalam bab iman. Kemudian ulama tersebut menyebutkan suatu hadis yang menunjukkan bahwa amal termasuk iman. Maka Abu Hanifah tidak bisa menjawab. Kemudian sebagian muridnya mengatakan, wahai imam, kenapa Anda tidak menjawab? Abu Hanifah mengatakan, bagaimana saya mau menjawab sedangkan dia menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sehingga dipahami oleh sebagian bahwa ini merupakan atau menunjukkan taraju' Abu Hanifah dari keyakinan irja. Ya. Yani hal ini perlu dibahas lebih lanjut, tapi itu sebagian yang saya ketahui tentang Abu Hanifah rahimahullah. Mengapa pengikut paham Abu'l Hasan al-Asy'ari dikatakan Asy'ariyah, sedangkan Abu'l Hasan al-Asy'ari sendiri sudah rujuk? Nah, ini termasuk penamaan yang salah, ya. Karena terlanjur sudah menyebar penamaan-penamaan itu, sehingga terus nama ini menjadi semacam apa, label buat kelompok ini. Padahal memang betul Al-Asy'ari Abu Hasan sudah rujuk, menulis beberapa kitab di antaranya Al-Ibanah dan juga Risalatun ila Ahli Sagr, yang tertulis di sana secara umum akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun ada sedikit mulahadhah, sedikit catatan pada sebagiannya, namun secara umum ya, di dalamnya ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kalau orang yang meyakini seperti yang ada dalam kitab Al-Ibanah, itu sudah disebut Ahlussunnah. Ya, walaupun sekali lagi masih ada beberapa hal yang perlu di diperbaiki. Lebih tepatnya mereka yang disebut Asy'ariyah, yakni disebut Kullabiyah, karena mereka lebih mengikuti Ibnu Kullab, sedangkan Al-Asy'ari sudah rujuk darinya. Tapi begitulah namanya istilah, ya. Sekarang sudah sulit untuk merubah istilah ini, malah jadinya enggak paham kalau disebut dengan istilah lain. Dan para ulama tetap memakai istilah ini. Walaupun terhadap Abu Hasan mereka tetap mengetahui hakikat Abu Hasan rahimahullah. Pertanyaan berikutnya, ketika teman kita terkena pisau dan berdarah, kemudian kita katakan kepadanya, "Ah, kamu mondoknya kurang lama," dan yang semisalnya dalam rangka bercanda, bolehkah hal itu demikian? Apa kaitannya, ya? Kena pisau berdarah kalau dikatakan mondoknya kurang lama, maksudnya apa? Jadi gak kebal begitu? Kalau mondok lama kebal begitu atau gimana? Kalau maksudnya itu, ya jangan, ya. Ini kan tradisinya mereka, orang-orang sufi mungkin, ya. Kalau mondoknya lama jadi punya ilmu kebal. Ahlus sunnah tidak, mondoknya puluhan tahun tetap kena pisau ya berdarah. Ya, jadi gak usah ngomong seperti itu. Apa hukumnya orang yang dulunya seorang preman, sekarang sudah taubat, sedangkan di badannya ada tato gambar makhluk bernyawa, taubatnya itu diterima atau tidak? taubat selama terpenuhi syaratnya diterima insyaallah, yaitu menyesali apa yang dilakukan. Dan Nabi mengatakan an-nadmu taubah, penyesalan adalah taubat. Kemudian bertekad untuk tidak kembali dan mengulangi. Kemudian meninggalkan benar-benar apa-apa yang dulu dilakukan dari perbuatan maksiat. Kalau terkait dengan hak orang lain, maka berusaha mengembalikan hak orang lain. Kalau dulunya menggibahi orang lain, maka sekarang menyebut kebaikan orang tersebut. Nah, selama syarat-syarat taubat itu terpenuhi, maka taubat diterima insyaallah. Adapun yang tersisa dari gambar makhluk bernyawa di tubuhnya dengan tato, semestinya dihilangkan kalau tidak memudarati dirinya. Artinya kalau ada cara yang bisa dilakukan dan tidak bermudarat pada dirinya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa, di mana nanti kulitnya bisa tidak karuan, ya hancur, maka dibiarkan, ya dibiarkan. Tapi kalau bisa, maka dilakukan cara yang tidak bermudarat tadi. Insyaallah selanjutnya kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.